makin pebengkau lah ke terdepan. Adi rusuh rusakam berjudku kelengi, biar kelaku daging duwe baci keretan. Di sura-sura langa tersehken silitna, lebih si pake kai kintang keleng langit meganjang. Adi aku biring dula lah praskan. Banci kintawa dia lucu mabiri, pusuh kue rembek-embek lah tertahan. Ulang buwe sakam ngerana biringku, anggo pelepak ngaku salah lah kampang. Pindundu serpi rumah nari, ningenge berkatku kerja-kerja. Tapi pertama si ku bereken, tamandu mama biringku. Tapi kencang muli bas kerja nauri. Anggo jago sakina buali nan detikana, nina teman sedala nentala kamca. Mebat si sajange kamila jumpa jauh detikan, kaikin begin ken kai nina rusur kalaka. Kena dilaki sila unggo talu jamba, gopi terbukti mabiri. Banci aku lah denger anak sip bawa sip bawa sip bagasi. Ulangin kena rusur kabar jurnde tiga. Kin pe bengkau lah ke terapan. Adi rusuh rusakam berjudku kelengi, biar kelaku daging duwe baci keretan. Di sura-sura langa tersehken silitna, lebih si pake kai kintang keleng langit meganjang. Adi aku biring dula lah praskan. Banci kintawa dia lucu mabiri, suku rembek-embek lah tertahan. Ulang buwe sakam ngerana biringku, anggo pelepak ngaku salah lah kampang. Pindundu serpi rumah nari, ningenge berkatku kerja-kerja. Tapi pertama si ku bereken, tamandu mama biringku. Tapi kencang muli bas kerja nari. Anggo jago sakina buali nan detikana, nina teman sedala nentala kamca. Mebat si sajange kamila jumpa jauh detikan, kaikin begin ken kai nina rusur kalaka. Kena dilaki sila anggo talu jamba, gopi terbukti mabiri. Pasang di silala, kena dilaki sila enggo talu jamba, gopi terbukti mabiri. Idonge pasang di silala. Ih, mengerang silala be. Ih, adilit babah.